Allah, di atas nikmatnya, di atas kurniaannya, kita dapat meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Minggu lepas telah kita sentuh berkaitan dengan hadis yang telah kita lalui, hadis berkenaan dengan hadis Anas, begitu juga dengan hadis Syaddad bin Aus berkenaan dengan bekam. Dan telah kita tarjihkan dan berbincang, dan kita memahami semua dalil-dalil mereka. Kita dapati bahawa daripada apa yang kita bincangkan, hadis yang berkaitan dengan bahawa afdar al-hajim wal-mahjum adalah paling sahih dalam bab ini, dalam bab kita berbincang. Dalam bab perbincangan kita berkenaan boleh tak berbekam dalam keadaan berpuasa dan sebagainya. Di antara hujah mereka, ingat lagi tak? Apakah sebabnya kita kuatkan hadis afdar al-hajim wal-mahjum? Ingat lagi? Minggu lepas tanda tangan? Apa dia? Hadis minggu lepas. Kita kata bahawa dalam perapatan kita, kita katakan bahawa hadis yang paling kukuh dalam bab ini adalah berkenaan dengan hadis yang disabdakan Nabi SAW, al-afdar al-hajim wal-mahjum. Nah. Dan tidak kita ambil dalil yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ihtajama Rasulullah bahwa saim. Sedangkan hadis itu telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga kan? Kita lihat. Tapi apa kita dalam perkara ini, apa yang kita telah datangkan? Perbincangan kita. Ingat lagi. Itu kalau kita nak terjemahkan bahawa Nabi telah berbekam itu haji. Kemudian yang diceritakan dalam Batu Mekah, jadi yang nasab dan mansur di antara Batu Mekah dengan haji ni lah. Jadi maknanya dia latest. Yang mana latest? Yang haji. Yang Batu Mekah. Ini baru haji latest. Tak. Kalau ikut pada hadis kan, bahawa hadis yang mengatakan haji itu itus yang terakhir. Tapi masalahnya apa, kita lihat, kerana ulama yang membidasakan hadis itu sebagai sahih, dia mengatakan bahawa perawi itu, siapa namanya, dia kata yang telah meriwayatkan sahabat namanya siapa, Ja'far bin Abi Talib telah wafat sebelum sebelum jawada. Nah, jadi dengan itu mereka lihat bahawa tidak tertepatan. Kenapa lagi sebab ni? Mereka katakan bahawa tambahan daripada wahwa muhrim betul, ihtajama Rasulullah SAW wahwa muhrim, dan ihtajama Rasulullah SAW wahwa sa'im. Jadi yang pertama muhrim, hadisnya tepat, tapi yang mereka nilaikan daripada hadis yang selepasnya wahwa sa'im, mereka nilaikan bahawa hadis itu tidak bertepatan. Ala kulihan, kita katakan permasalahan ini setelah kita bincangkan, kita dapati bahawa yang lebih kukuh wallahu ta'ala alam adalah hadis afdar al-hajim wal-mahjum, telah berbukalah orang yang berbekam dan yang dibekam. Sehingga datangkan fatwa ulama, di antaranya fatwa yang telah saya dapatkan daripada Lujnah Daimah, hukmul hijamati lissa'imi. Soalannya saya terjemahkan nanti. هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما. Yang bersoal, mereka bersoal, soalannya diutarakan, adakah berbuka seorang yang berbekam dan yang dibekam, mana seorang yang dibekam dan yang membekam pada siang Ramadan, dan apakah hukum bagi kalaulah dia berbuka, dia telah berbekam, maknanya dia telah berbuka, maka adakah dia perlu membuat apa, mengqadakannya selepasnya atau tidak. Maka di sini ulama daripada fatwa ini daripada Lujna Da'ima lil Buhuts Ilmiyah wal Ifta. Fatwa daripada Lujna Da'ima untuk pembahasan dan ilmiah dan juga fatwa daripada Saudi mengatakan yuftirul hajim wal mahjum wa alaihimal imsak wal qada di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar al hajim wal mahjum. Maka jawapannya adalah berbukalah apa berbuka seorang yang berbekam dan yang membekam. Atau kita katakan orang yang dibekam dan yang membekam. Dan ke atas mereka berdua adalah menahan. Mana dia dah buka tapi boleh tak terus makan? Tak boleh, dia tahan juga. Dia menahan daripada makan tetapi ke atasnya qada. Maknanya bukan mana buka, okay, aku dah buka, aku boleh makan lah. Dia makan masa tak. Kita kata tidak. Kerana apa? Kerana di sini kita lihat dia punya kewajipan adalah tidak makan. Tapi keadaannya tu telah berbuka. Kalau kita ikut demikian. Jadi dengan itu mereka katakan ke atasnya qada. Ke atasnya. Di qauli Nabi dengan sabdaan Nabi SAW. Aftar al-hajimu wal-mahjum. Telah berbukalah orang yang berbekam atau yang dibekam dengan yang apa orang-orang yang membekam dan yang dibekam. Taip. Wabillahi taufik sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Hamad. Itu kita lihat fatwa yang mudah yang dikeluarkan oleh yang ringkaslah bukan mudah, ringkas yang telah dikeluarkan oleh Lujna Fatwa Lujna Da'ima lil Buhuts Ilmiyah wal Ifta. Nah. Baik, kita teruskan. Begitu juga telah kita sentuh berkenaan dengan apa? Dengan memakai celak. Betul tak? Apa dunia perbincangan? Memakai celak tidak juga membatalkan. Kerana kita datangkan bahawa dalil yang jelas, yang kukuh menunjukkan dia batal tidak ada. Jadi kita ada dasar yang telah kita sentuh al-asul baqa' makan alam makan. Kita datang juga dasar yang itu. Apa dia dasarnya? Pada permulaannya kita lihat sesuatu itu atau kisah lagi kita namakan apa? Bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah ni pada asal kita tak dibebankan dengan sesuatu. Melainkan ada dalil yang menunjukkan kita dibebankan, barulah kita dibebankan. Oleh kerana dalil yang datang tidak kuat, maka tak dapatlah kita dalil yang menunjukkan dibebankan. Dengan itu kita kata adakah membatalkan? Tidak ada, kerana tak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa tersebut dengan berapa memakai celak. Allah Ta'ala alam. Telah kita sentuh juga minggu lepas berkenaan dengan ini. Kita sentuh sekarang ni hadis yang ke 621. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi Subuli Salam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو الصحيح. دبر أبو هريرة رضي الله عنه berkata رسول الله telah bersabda barang siapa yang terlupa sedang dia berpuasa, maka dia makan. Kita pergi pada terjemahan, saya tak terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa pada hal dia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Al-Hakim, barang siapa berbuka ini di siang hari pada bulan Ramadan kerana lupa, maka tidak wajib baginya qada maupun kafarah. Jadi ini menunjukkan kalau tak wajib qada, mana dia sedang dia masih lagi berpuasa. Begitulah hadis yang pertama tadi. Jadi dengan ini kita katakan fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, sesungguhnya bahawa Allah telah memberikan dia makan dan minum. Penjelasan kalimat daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Dalam riwayat Tirmizi, sesungguhnya ia adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadanya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Hakim daripada Abu Hurairah, barang siapa berbuka di siang hari pada bulan Ramadan kerana lupa, maka tidak wajib baginya qadha maupun kafarah. Hadis ini sahih. Lafaz berbuka dalam hadis ini bersifat umum termasuk jima', namun kemudian dikhususkan untuk berbuka kerana makan atau minum. Kerana itulah yang biasa terjadi kerana lupa. Demikian dikatakan oleh Ibn Daqiq Al-Id. Jadi kalau kita lihat pada dasarnya, terlupa maknanya macam-macam lah boleh. Tapi di sini kita diterangkan ialah makan dan minum. Tafsir ini menunjukkan bahawa seseorang yang lupa lalu ia makan, minum atau berjimak saat ia berpuasa, maka puasanya tidak batal berdasarkan ungkapan beliau, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, yang berarti ia masih berpuasa. Demikianlah pendapat jumhur ulama, Zaid bin Ali, Al-Baqir, Ahmad bin Isa, Imam Yahya dan dua golongan. Sedangkan ulama yang lain berpendapat berpuasanya batal kerana menahan diri dari segala yang membatalkan merupakan rukun puasa. Maka hukumnya seorang yang lupa melakukan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat, orang tersebut harus mengulangi solat ini, walaupun hal itu terjadi kerana lupa. Sedangkan sabda beliau, maka hendaklah orang tersebut meneruskan puasanya, yakni hendaklah orang tersebut meneruskan usahanya dalam menahan diri dari segala yang membatalkan. Pendapat ini dibantah bahawasanya sabda beliau, maka tidak wajib baginya qada maupun kafarah, jelas menyebutkan bahawa puasanya sah dan tidak wajib diqada. Ad-Daruqutni juga telah meriwayatkan tidak wajibnya qada ini daripada Abu Rafi' Said Al-Makburi, Al-Walid bin Abdul Rahman dan Atha' bin Yasar, dan semuanya daripada Abu Hurairah. Beberapa orang sahabat juga memfatwakan hal tersebut, di antaranya Ali Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Ibn Umar, sebagaimana dilansirkan oleh Ibn Munzir dan Ibn Hazm. Tidak wajibnya qada dihukum didukung oleh beberapa hadis yang masing-masing saling menguatkan sehingga menjadi argumen yang kuat. Sedangkan analogi puasa pada solat adalah analogi yang batal, mana kita kiaskan puasa dengan solat tak sesuai kerana keduanya ini adalah mempunyai pembeza. Kerana analogi tersebut bertentangan dengan nas yang ada, berdasarkan kenyataan berdasarnya masih diperselisihkan. Ahmad meriwayatkan daripada seorang pelayan wanita yang bekerja pada sebahagian sahabiah bahawa sini sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihadiahkan kepadanya satu nampan besar berisi farid makanan. Maka pembantu wanita tersebut makan, lalu ia baru sedar bahawa dirinya sedang berpuasa. Kemudian Zuliyadin berkata, sekarang kamu sudah kenyang. Maka Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut, teruskan puasamu, sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadamu. Hadis daripada apa? Daripada Musnad. Abdul Razak meriwayatkan bahawa seorang mendatangi Abu Hurairah, lalu ia berkata, aku tidak berpuasa namun aku telah makan. Beliau menjawab, tidak apa-apa. Aku tadi berpuasa namun aku telah makan. Beliau menjawab, tidak apa-apa. Lalu orang itu meneruskan kisahnya, lalu aku bertanya kepada seorang dan aku lupa hingga makan serta minum. Beliau berkata, tidak apa-apa, Allah telah memberimu makan dan minum. Orang tersebut meneruskan kisahnya, lalu aku bertanya kepada orang lain, kemudian aku lupa, kemudian aku makan. Abu Hurairah berkata, kamu adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa. Maknanya apa? Dia asyik lupa dia kan, jadi tak terbiasa berpuasa, tapi tetap dikira sebagai berpuasa kerana dia terlupa. Kalau dia terbiasa, sudah tentu dia tak lupa. Itu kita katakan dah sama. Begitulah keadaannya orang yang cuba-cuba nak puasa, baru-baru nak puasa kan, kadang-kadang dia lupa sebab dia belum terbiasa. Jadi di sinilah kita katakan bahawa ini berlaku juga kita lihat. Saya rasa setiap daripada kita mungkin pernah berlaku dalam satu hari daripada kehidupan dia. Saya tak tahulah pernah ke tidak. Tapi saya rasa saya pun pernah berlaku pada saya. Jadi kita kata, saya rasa kalau boleh berlaku pada sahabat dan juga boleh berlaku pada kita kata yang kita lalui dan sebagainya kehidupan kita, menunjukkan bahawa ini mungkin boleh berlaku pada setiap orang. Walaupun mungkin sebahagian mungkin terkecuali. Tak semualah mungkin yang berupa kan. Tapi kita katakan bahawa boleh berlaku. Kadang-kadang lupanya lupa hari, kadang-kadang lupanya lupa keadaan yang kita sedang berpuasa dan sebagainya. Baik. Daripada hadis yang kita bacakan ini, dan selepas kita baca pada hadis yang selepasnya juga, kita baca baru kita pergi datangkan faedah daripadanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, baru Nabi sallallahu telah bersabda hadis yang selepas berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-Khamsah wa 'allahu Ahmad wa qawwahu Daruqutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa muntah tanpa disengajakan maka tidak wajib qada, ini atas puasanya. Sedangkan orang yang berusaha muntah, ini memuntahkan dirinya dengan sengaja, maka ia wajib mengqadanya. Hadis riwayat Khamsah, Ahmad mencacatkannya, sedang ada Ad-Darqutni menguatkannya. Baik, kita lihat apabila kita pergi pada hadis ni. Ada dikatakan hadis riwayat Khamsah, siapa perawinya? Ingat lagi? Siapakah? Yang lain banyak lagi kalau cakap yang ni. Kita ada perawi-perawi yang kita sebutkan, apa, buku-buku hadis banyak, kita boleh sebutkan lebih daripada 10. Ha. Tapi yang dimaksudkan Khamsah ni apa? 5. Siapakah dia? Ahmad? Abu Daud. Abu Khuzaimah? Tak. Abu Daud. Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Jadi kita kata, cuma lain kita kata Khamsah. Kalau Arba'ah, kecuali Ahmad. Kalau Sita, siapakah? Bukhari Muslim termasuk. Jadi kalau ini masuk semua jadi 7. Ahmad masuk? 6? Tak masuk. Jadi yang 6 tu termasuk 4 campur 2 lah Bukhari Muslim. Okey. Baik. Ini yang biasa kita dengar selalu. Okey. Rawahul Khamsah, di sini terangkan yang riwayatkan oleh 5 Khamsah. Jadi dalam hadis ni 186 kita baca hadis ni sahihkan dalam hadis ni sahih disahihkan oleh dalam Sahih Tirmizi oleh Syekh Albani, dan juga kita lihat pada periwayatan hadis ni walaupun Imam Ahmad mencacatkannya, mengilahkannya, kita dapati daripada jalan-jalan lain nampak dia dah telah dikuatkan. Ad-Darqutni menguatkannya. Jadi daripada hadis ini, penjelasan kalimat dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa muntah tanpa disengaja maka tidak wajib qada atas ini puasanya. Sedangkan orang yang berusaha muntah, ini memuntahkan dirinya dengan sengaja, maka qada'kannya. Hadis riwayat Khamsah, Ahmad mencacatkan, bahawa perawinya keliru. Sedangkan Ad-Darqutni menguatkan, Al-Bukhari berkata, aku tidak menganggapnya hadis yang mahfuz, terjaga, terpelihara. Hadis ini telah diriwayatkan melalui beberapa jalur, namun tidak ada jalur yang sanadnya sahih. Lalu Ahmad menganggapnya mungkar. Saya berkata hadis tersebut tidak dianggap sama sekali. Al-Khattabi berkata maksudnya bahawa hadis tersebut tidak mahfuz. Lalu ia berkata, ada yang mengatakan bahawa hadis tersebut sahih memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini kalau kita lihat dalam dalam apa yang didatangkan ini, kita lihat berkata-kata ulama menunjukkan dia ada bolehlah dinamakan sebagai muza'af, yang diperkhilafkan tentang kebaifannya, yang mana sebahagian membenarkannya. Tapi kalau kita lihat berapa dikatakan Imam Bukhari, dianya bukan hadis yang mahfuz, maknanya bukan hadis yang terpelihara, maknanya yang kita lihat yang dihafal sebagai apa, sebagai hadis yang masyhur yang telah diterima oleh ulama. Hadis ini menunjukkan memuntah tanpa disengajakan tidak membatalkan puasa berdasarkan sabda beliau, maka tidak wajib qada atas puasa ini, kerana ketiadaan qada merupakan isyarat bahawa ibadah tersebut sah. Kalau tak sah baru kena qada, kalau sah tak perlu qada. Nah. Sedangkan orang yang berusaha untuk memuntah maka puasanya batal, dan hadis ini mengisyaratkan bahawa ia wajib mengqadakan walaupun tidak berhasil muntah berdasarkan perintah beliau untuk mengqadakan ini. Ibn al-Munzir meriwayatkan adanya ijma' yang mengatakan berkesengajaan untuk muntah membatalkan puasa, tetapi komentar saya bahawa diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, Malik, Rabi'ah dan Al-Hadi, mereka berpendapat bahawa muntah tidak serta-merta membatalkan puasa kecuali jika ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam tubuh, rongga tenggorokan. Dan sebab pendapat mereka ialah hadis dengan sanad dhaif yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Baihaqi, tiga perkara tidak membatalkan puasa, muntah, berbekam dan bermimpi. Ini basah. Hadis ini dhaif, eh? Bantahan atas pendapat ini, jika hadis ini difahami bahawa orang tersebut muntah kerana terpaksa tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal, sebagaimana usaha untuk mengkompromikan antara kedua hadis tersebut sekaligus menjelaskan hadis yang bersifat umum yang dengan hadis yang bersifat khusus. Di samping hadis yang umum ini tidak sahih, sedangkan hadis yang khusus lebih kuat dari sisi sanad, maka mengamalkan hadis ini lebih utama walaupun bertentangan dengan kaedah al-bara'atul asliyah. Mana asalnya tak batal lah. Asalnya bara'atul asliyah, kalau ikut kaedah bara'atul asliyah, tak batal. Tak ada yang membatalkan puasa, mereka ada dalil yang menerangkan batal puasa. Jadi di sini, oleh kerana dalilnya kita lihat, hadis yang khusus lebih kuat daripada sisi sanad, jadi kita kata dia batal. Kenapa? Kerana dalil ini menunjukkan dia batal. asal segala sesuatu bebas daripada tanggungan. Jadi ini kita kata kaedah digunakan juga, dan dalil bara'atul asliyah ni kita katakan dalam bab ini kuat. Dalam bab ini kan kita kata kuat, kerana kalaulah dia, kalaulah kita diperintahkan, ianya menjadi salah satu daripada kita katakan hukum, sudah tentulah datang perintah untuk menerangkannya. Jadi dengan apa yang kita lihat, apa yang diambil daripada hari kedua hadis tadi yang kita bacakan adalah, kedua hadis ini menunjukkan bahawa makan, minum, muntah dengan sengaja daripada orang yang mengingati, yang ada pilihan untuk melakukannya, dia akan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Dan dia akan merosakkan puasa itu. Kalau merosakkan puasa itu, maka wajiblah ke atasnya mengqadakannya. Dan itu adalah sebagaimana diijmakkan ulama muslimin. Kenapa diijmakkan? Kerana apabila kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, terbatal puasa tersebut dengan pilihan kita. Tapi makan dan minum dengan tanpa pilihan, maksudnya apa? Tak sengaja lah, termasuk dalam kategori yang tidak membatalkan. Jadi dengan itu, kaedah yang membatalkan puasa ini kita lihat ialah dengan dilakukan dengan sengaja. Yang kalau dilakukan dengan tak sengaja atau terlupa, masuk dalam kategori yang tidak membatalkan. Nah, kerana apa? Kerana kita katakan bahawa puasa sebenarnya apa? Puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu, yang menjadi pembuka puasa, muftirat, apa yang menjadikan dia terbuka puasanya. Jadi apabila kita menahan diri kita daripada apa yang boleh membukakan puasa kita, maknanya jadikan kita dalam keadaan tidak berpuasa, maka kalau kita lakukan dalam keadaan sengaja, dengan keadaan kita dia ada pilihan, dengan keadaan kita apa, kita boleh buat keputusan, kita lakukan dalam keadaan demikian, maka batallah sebagaimana yang diijmakkan ulama. Okey. Tapi kalaulah tidak dilakukan dengan sengaja, kalaulah terlupa, kalaulah kita kata tak sengaja, maka tersilap, maka itu masalah lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hadis yang kita bacakan tadi juga menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya makan, minum orang yang terlupa tidak membatalkan puasa dan tak merosakkan puasanya itu, kerana Allah Subhanahu, walaupun kita lihat daripada sudut dia, dasar puasa ini sebenarnya untuk kita menahan kelaparan, kelaparan tersebut dan tak memberi, tidak makan. Tapi kita dah menyebabkan kita makan pun kenyang. Betul ni kenyang, tapi kita nak terlupa. Jadi dengan itu kita kata, adakah ini sebagai sebab? Kerana dah tak ada matlamat apa untuk dia berpuasa kalau ikut pada akal. Kan? Kalau ikut pada akal, kita kata tujuan orang lain semua lah puasa dalam keadaan lapar, kebuluran, kehausan. Awak puasa dalam keadaan Masya Allah, dalam keadaan kenyang semuanya. Jadi kalau kita ikut betul-betul, macam tak kena. Tapi kita lihat apabila syarak mengatakan dia sahih puasanya dan perlu teruskan dengan dalil Nabi SAW, fal yutim masawmahu, maka hendaklah dia teruskan puasanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan puasa itu sahih, menunjukkan bahawa ianya tidak dia dihisab. Maksudnya kesalahan itu kesalahan yang dimaafkan. Jadi dengan itu kalau kita lihat, apabila disuruh meneruskannya, menunjukkan ada lagi puasa. Sebab tu suruh puasa teruskan. Kalau dah tak ada lagi puasa, tak suruh teruskan dari perintah itu sendiri. Tapi kita bertanya pula, tadi ulama mengatakan batal misalnya kalau berhijamah, betul kan? Hijamah tu membatalkan puasa. Tapi kenapa dia kena menahan lagi dirinya daripada makan minum? Apa nak jawab? Nah, kita katakan di sini bahawa apabila dia telah batal puasanya, rosak puasanya, ke atasnya qada, betul? Tetapi adakah kita katakan dia ada lesen untuk dimakan minum? Kita tak boleh. Dengan itu kita katakan, sebab itulah ulama mengatakan tahan diri. Begitu keadaannya orang yang misalnya baru masuk Islam. Sebagai ulama kata kalau orang masuk Islam dalam pukul 3 petang, Jadi macam mana? Kita katakan dia, tahan diri kamu sampailah berbuka puasa. Tapi dia berpuasa tak hari tu, dia tak berpuasa. Ha. Faham kan poin dia? Kerana waktu itu waktu sebenarnya dilarang kita daripada memakan, minum dan perkara yang kita dilarang daripada berbuka. Ha, itu kita ni dasar. Boleh kan? Faham kan? Okey. Jadi dengan ini kita... Orang tu tak sengaja makan minum. Tapi dia tak sedar dia batalkan. Dia berusaha. Kalau dibatalkan dia rugi pertama. Dan juga dibatalkan puasa dia yang telah Allah berikan rukhsah untuk dia. Tak sesuai. Dia berusaha kerana pasal apa? Pertama sekali kita kata, macam mana awak boleh batalkan puasa awak yang sah? Ha, sama seperti orang yang tak ada apa-apa dia nak batalkan puasa dia. Boleh tak? Tak boleh. Ha. Kita disuruh untuk meneruskan ibadat kita, amalan kita. Wala tubtilu amalakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Jadi kita ada dasar umum perintah Allah, jangan batalkan ibadah kita. Jadi apabila kita dah perintah itu tersebut dah kita tahu, kita tak boleh lakukan dengan sengaja. Jadi kita kata tak boleh. Tapi kalau dia misalnya dia tak rasa sedap hatinya, dia nak puasa hari lain, dengannya nak puasa untuk tambahkan, untuk menutup rasa dia kelemahannya, kita tak kisahlah. Itu sunat. Tapi tetap jangan dirasa batal puasanya itu. Puasanya tetap sahih kerana sebab ini kita katakan, ini kita katakan apa? Seseorang berinteraksi dengan perintah-perintah Allah macam mana? Allah kalau kata itu cukup, cukup. Atau mungkin rasa tak cukup lagi? Ha, di sini kita katakan kalau kita masih berpuas hati dengan apa yang Allah telah kata cukup, maknanya tidak ada masalah. Jadi begitulah keadaannya. Ada orang misalnya 3 kali cukup tak boleh wuduk, cukup. Tapi dia tak boleh 3 kali. Kata mesti 5-6 kali. Kita tahu maknanya ada masalah. Apabila Allah telah, kita lihat syarak telah letakkan begitu, sebenarnya itu yang kita harus ikut. Syarak mengatakan sah, sahlah dia. Syarak kata tak sah, tak sahlah dia. Macam mana kita nak bawa pun tak dapat menukarkan hukum syarak di situ. Jadi dengan itu kita katakan penting kita kalau memahami masalah ni, kita akan ikut. Tapi apabila berlaku ni, misalnya kita rasa macam kurang sikit pak kita ni puasa daripada puasa yang lain, tambahkanlah dengan amalan-amalan lain yang boleh menjadikan puasa itu lebih bermutu lagi. Ha. Nah. Kalau dalam kita tak makan, baru kita ingat puasa, ada kita nak habis kita makan atau buang? Tak, kalau kita tengah makan, dia baru ingat, tinggalkan terus. Dan dalam mulut itu, habiskan? Tak, dia habiskan. Kalau kita ingat masa dia tengah makan, kita berhenti terus. Terus berhenti. Jadi kan ada lekat lagi semuanya. Ya kan, kita dah keluarkan, kita komo-komo, yang itu simpanlah, taruh Xbox, jangan buang untuk siapa. Poin itulah, maksudnya poin itulah. Tapi kalau kita terus buang, kita terus telan masuk, dah mana kita dah laku dengan kalian, kita berada pilihan, kita makan, kita sedar, kita makan. Jadi itu batalkan puasa. Kalau puasa sunat awak nak teruskan makan, tak kisahlah. Terlupa puasa tapi tengah mulut ada, apalah. Batallah puasa tu. Kerana awak ada pilihan. Kerana awak amir diri awak sendiri. Kerana kita tahu bahawa puasa orang yang dalam keadaan apa sunat, puasa sunat, dia amir dirinya. Bila dia hendak dia teruskan, bila dia tak nak dia boleh batalkan. Tak ada masalah. Kita tentang masalah terlupa untuk makan ni. Kalau keadaan kita bersahur, kita makan kemudian dengan tapi ada sebahagian di dalam mulut. Boleh. Itu lain. Itu masalahnya apa? Sebab itu kita katakan al-yakin la yuzalu bisyak. Kita ada dasar. Yakinnya kita tak boleh makan kalau kita sedang puasa. Betul? Selagi dah belum datang ada keyakinan untuk kita buka misalnya. Asalnya malam boleh kita makan. Dasarnya yakin, kita yakin adalah malam dasarnya boleh makan. Selagi kita yakin belum ada larangan apa, ada datang perintah untuk kita berhenti. Kita berhenti makan. Jadi apabila datang perintah yang tak boleh seseorang itu terlepas daripada ini, akan pasti berlaku pada pada manusia kerana mereka mempunyai kelemahan-kelemahan yang kita tahu. Tapi dengan itu apabila dia telah berlaku kepadanya dengan cara yang kita tahu dia tak sengaja padanya, tidak bolehlah kita berikan cemuhan, tidak bolehlah kita juga memberikan, kita katakan, kutukan terhadap perbuatan itu. Kerana perbuatan itu sendiri telah mendapatkan daripada Allah SWT kemaafan. Daripada apa yang tadi terdapati juga bahawa orang yang termakan, terminum, tidaklah ke atas, tiadalah ke atasnya qada. Kerana apa? Kerana apabila puasanya itu disuruh untuk teruskan dan puasanya itu sah, maka menunjukkan qada tak ada. Begitu juga tak ada kafarah. Ada ketika amalan sah tapi kurang, mana kena kafarah untuk menutupkan kesempurnaan atau untuk menyempurnakan lagi ibadah tersebut. Sebagaimana? Seperti apa? Solat-solat sunat misalnya. Puasa, misalnya puasa, kita ambil yang lain, kafarah. Apa yang kita boleh lihat kafarah? Misalnya ada orang tersilap, tersilap dia buat sumpahan, lepas tu dia tersalah sumpahan tersebut. Dia tak berusaha kerana tersilap, tapi kena bayar kafarah. Jadi kafarah ini sebagai denda. Jadi bila dia denda, kita kata menunjukkan bahawa ibadah tu ada kekurangan. Jadi apabila kekurangan, kita kena, denda ni boleh berlaku pada amalan batal ataupun amalan tu lemah, kurang. Jadi kalau lah kita kata kekurang, pasal kita tak cakap tentang batal, kita cakap tentang kurang. Kalau kurang, disuruh untuk denda, disuruh untuk lakukan kafarah, maka kita lihat menunjukkan bahawa amalan tu ada kekurangan. Tapi apabila orang terlupa makan, minum, dia tak ada menunjukkan di situ kekurangan pun. Jadi tidak pun disuruh untuk kafarah ke atasnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa orang ini kita lihat teruskan dalam keadaan yang telah dia diniatkan itu untuk berpuasa. Macam sekiranya ni yang lalu. Kita berpuasa dengan berpuasa, tapi akibat kita macam macam muka disengajakan, kena ada berusaha untuk muka berbuka, kita tak pandang dan ini waktu itu kita tak tahu. Dan mungkin berapa banyak kita sudah buat kali ini, jadi kita tak tahu macam mana kita nak menjelaskan. Okey, berkenaan dengan sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan jahil, itu taubatlah. Pertama taubat. Tentang adakah kita diwajibkan untuk qada ke sebagainya kan? Di situ sebagaimana ulama besar, bagian besar kita kata tak, kata taubat saja. Kerana sebab tu kita kata hasilnya apa? Hasil daripada kalau kita tahu, memang kita tahu, kita boleh baikilah. Sebenarnya kalau kita ada tahu ada kepincangan dalam sesuatu ibadah yang kita lakukan dahulu, yang boleh amalan ini pun boleh dikadakkan ataupun diulangi dan diperbaiki lagi, kita itu boleh baikilah. Tentang solat kita katakan, okey, tentang puasa kita, tentang solat kita katakan tengok dulu apa benda yang dilakukan. Dia ada, kalau waktu pada waktunya kita kata iadah, dia ulangi, dia perbaiki lagi, dia namakan iadah. Tapi kalau misalnya solat tu ada qada, ada juga qada ni, tapi dengan ada yang dibenarkan oleh syarak. Kalau dimaksudkan yang kawan kata tak ada qada ni ialah apabila orang tu melakukan sengaja tinggalkan solat, adakah di situ perlu qada? Kita ada tidak, kerana kalau dilakukan pun Allah tak akan terima. Tidak menambah syarat. Maksudnya apa? Kalau ada benda yang kita boleh qada tak? Ada. Syarat telah letakkan bahawa ada benda kita boleh qada. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur daripada solatnya atau terlupa, maka perlulah dia qada, perlulah dia solat sekiranya teringat. Maknanya kalau dia lakukan, dia kata dasarnya ada. Tapi apabila kita katakan orang yang meninggalkan solat itu dengan sengaja, kita masuk pada dalil ini, kita lihat Syekh Utsaimin melihat daripada dalil man amila laysa alaihi amruna fa hurrat. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam urusan kami, maka dia tertolak. Maksudnya urusan kami tidaklah menyuruh lambat-lambatkan solat dengan sengaja, keluarkan waktu daripada waktunya. Jadi kalau kita lakukan juga tak akan diterima, kerana kita telah lakukan satu perkara yang bukan daripada urusan Nabi bawa. Bersurat itu. Jadi sebab itu kita lihat daripada surat dalil menunjukkan boleh kita qada selepas kita punya kepincangan, kita tetap ada. Jadi tapi adakah qada itu ada? Ada, kita kata daripada sudut dasar yang umum. Jadi kalau kita ada kekurangan dalam solat-solat kita, atas dasar terlupa, atas dasar kita tak tahu, jahil sebagainya, kita boleh iadah, tak ada masalah kalau waktunya. Kalau keluar, dinamakan qada, kita katakan. Tapi apabila kita masukkan di sini adalah berkaitan dengan perkara yang kita tak tahu lagi, pernah kita lakukan dulu zaman dahulu dan berapa banyak kita tak tahu. Jadi dengan itu kita katakan, kita pertama sekali kita katakan kita taubat kerana apa? Kerana waktu tu waktu zaman kita jahil. Kemudian kalau kita ada masa nak lakukan, kita buatlah mengikut kadar kita. Tapi bukanlah kita kata tuntutan itu tuntutan yang mesti kita lakukan, kerana yang paling penting adalah taubat kita yang paling penting. Takut jatuh pada kita mengadakan sesuatu yang tidak cukup. Seperti? Maksud saya memang solat ada boleh kalau kita lupa, tertidur. Tapi yang maksudnya kalau tersilap, adakah kita, kalau kita tersilap misalnya, adakah masuk dalam hadis tersebut juga? Masuk. Kalau kita tersilap, kita lakukan solat zuhur 3 rakaat, kita rasa ingatkan solat zuhur 3 rakaat, lalu terbukti oh rupanya bukan 3 rakaat lah, solat zuhur 4 rakaat. Itu orang kita basic lah, kata tu mungkin tak tahu kan. Berlaku demikian. Solat maghrib patut 3 rakaat, dia lakukan 4 rakaat pasal dia baru nak belajar misalnya kan. Jadi apabila dia tahu dengan keadaan demikian, kalau dia teringat lepas setahun baru, lepas 2-3 bulan baru dia tahu, oh rupanya bukan begitu. Jadi apa kita kata, boleh tak dia perbaiki solat-solat ini? Kata-kata dasarnya ada. Pasal dia buat di atas dasar apa? Kesilapan, bukan disengajakan. Kerana tidur ni bukan dasar sengaja. Jadi kita kata dasarnya boleh dikiaskan tak? Boleh dikiaskan juga. Tapi adakah kita katakan dia mesti buat kebaikan? Kalau tak, kita kata itu dasar pembaikan dia. Nak membaiki lagi mutus solatnya, di atas apa dia buat silap dia nak betulkan. Itu kita kata okey. Tapi daripada sudut yang tadi kita katakan bahawa adakah seseorang itu dia perlu untuk lakukan amalan-amalannya, kita kata sebaiknya adalah dia bertobat. Pertama sekali, langkah pertama ialah bertobat di atas kesilapan-kesilapan kejahilan dia dahulu, yang mana dia bukan sengaja untuk langgar perintah Allah, tapi dilakukan atas dasar kejahilan. Nah. Kerana ada perkara amalan tu yang boleh dikejar, ada yang tak boleh dikejar. Ada amalan yang boleh dikejar, ada yang tak boleh dikejar. Misalnya kalau kita, misalnya sebagai contoh, ada yang orang terlupa juga tentang atau tersilap dalam mahdzuratul ihram misalnya, pantang larang ihram. Ada benda yang kita boleh kejar, kita kejar. Tapi kalau dah potong tangan kuku dia, dah potong rambutnya, kita tak boleh kejar lah. Tak boleh. Kalau dia tertutup tangan kepalanya, ada orang kata tak boleh tutup, angka dia buka, maka dia kata buka, dia kejar kan. Kita kata tak payah, dia nak, tak perlu dia apa-apa kafarah. Tetapi kalau misalnya dia buat dah potong dah ini, baru orang cakap, tak boleh. Jangan, cuma nak pasang balik. Boleh pasang balik. Jadi kita kata dia kena dam. Di situ kita dah dasar. Jadi ada perkara kesilapan tu, dia yang boleh dikejar, kita kejarkan. Yang tak boleh kejar, kita kata, kita ada, kalau ada kafarannya, kita bayar kafarannya. Soalnya kita dilarang solat ni, dilarang mentur kan. Sekali kita dulu. Kita kena ambil sebab untuk kita bangun lah. Kalau kita tak ambil sebab untuk kita bangun, kita tahu kalau kita tidur mungkin terus tidur, maka kita berdosa. Tapi kalau kita ada, kita tahu ambil sebab, kita kata orang sebut kejut kita kerana kita belum solat, maka kita dah ambil sebab. Kalau orang tu terlupa atau tidur juga, itu tak masalah. Kita kena ambil sebab. Ataupun sekurang kita bikin timer dan sebagainya kan, bikin alarm clock, sekurang kita dah ambil sebab. Baik, kita berteruskan buat solat . Kemudian kita katakan juga di sini apabila kita berlakunya seseorang itu dalam keadaan dia termuntah, datang kepadanya muntah apa sebab sekalipun dengan tanpa disengajakan, maka kita katakan bahawa kita cuba menahan daripada berlakunya perkara yang boleh membatalkan puasa kita, daripada muntah misalnya. Tapi benda itu datang dengan secara yang kita lihat tidak kita paksa, kita keluar sengajakan, secara kita tak sengaja kan, spontan misalnya. Jadi dengan itu kita kata tak membatalkan. Jadi apa sahaja perkara yang disebabkan keterpaksaan misalnya, adakah masuk kepada kita katakan pembatalan, kita tidak. Di antaranya kita lihat dari dasar tadi. Sebab itu Nabi SAW sabda, ufya li ummati minal khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan kepada umatku ini al-khata', kesilapan, nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka terpaksa. Kesemuanya ini dasarnya apa? Orang itu tak buat dengan maksud, bermaksud untuknya, dengan sengaja. Mana tak ada sedar, kalau dia tak lupa, kalau terlupa tak sengaja. Kalau dia tersilap pun tak sengaja. Begitu juga kalau dipaksa pun tak sengaja. Jadi kita kata dasarnya ialah waktu Nabi SAW menerangkan hadis ini, menunjukkan bagi kita kaedah sebenarnya. Ufya li ummati minal khata'i wan nisyan wa mastukrihu alihi. Dimaafkan ke atas umatku ini daripada kesilapan, dari terlupa, daripada dipaksa. Jadi dengan ini kita katakan ianya menunjukkan bahawa apabila seorang itu tidak melakukan sesuatu atas ataupun atas niatnya, maka tak termasuk dalam kita lihat melanggar perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah. Nah. La yukallafu nafs la yukallafu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak apa membebankan seorang di atas apa melainkan atas apa upayanya. Kita kata ini bab lain. Tapi boleh tak masuk dalam perkara ini? Kita kata masuk. Kerana dia bukan dalam keupayaan dia untuk dia apa yang terlupa tu bukan dalam keadaan. Kalau dia ingat itu tadi dia tak buat. Kalau dalam keadaan dia apa dia tak dia tahu dia benda ini salah, dia tak buat. Begitu juga kalau dia tak dapat mengawal diri daripada dipaksa, takkan buat. Jadi kita katakan memang kita kata masuk dalam bab ini juga, tapi bab ini lebih umum lagi. Kita kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menunjukkan juga bahawa setiap daripada perintah-perintah Allah sebenarnya tidak ada yang membebankan kita, sebenarnya memberatkan kita. Semua boleh dipikul oleh orang-orang yang mukallaf. Sebab itu pembebanan Allah kepada kita ni bukan satu pembebanan yang luar daripada kemampuan kita, tak ada. Sebab itu dasarnya Allah telah firman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan satu jiwa melainkan dengan atas kemampuannya. Jadi apabila Allah perintahkan, maknanya bukan daripada kategori ini. Kita kata satu. Cuma kita kata lebih umum, kita tak masukkan tapi boleh tak bawa sikit padanya, kita boleh daripada sudut itu. Taip. Jadi apabila daripada hadis itu menunjukkan bagi kita juga bahawa sesiapa yang sengaja mengeluarkannya, sengaja muntah itu keluar daripada dirinya, maka kita kata masuk dalam kategori yang membatalkan. Maksudnya batallah puasanya itu. Cuba taklah. Dia kalau dia mungkin daripada sudut dia cuba baru, bukan cubalah kita kata baru. Macam apa lawyer, ada orang lawyer kerana lawyer kan, kita kata tak ada apa-apa. Tapi kalau dia tak lawyer pun dia buat gitu, kita kata boleh masuk kategori ni. Walaupun tak muntah daripada sudut pendapat, ada mengatakan kena muntah. Kenapa kena muntah? Barulah dia berlaku. Kita ada orang misalnya nak lakukan satu dosa, adakah dikira dosa sebelum lagi berlaku dosa tersebut? Kita kata di situ tidak dah dikira dosa. Misalnya kalau dia niat untuk lakukan dosa, tapi kita belum melakukan, kita tak. Melainkan kalau dia dah jazam, dia telah putus, walaupun dia terikat. Aku kalau tak ada keadaan terikat ni, sudah tentu aku tangan aku ada botol arak. Kita kata ini tak kira dosa juga. Kerana dasarnya ialah dia tak dapat lakukannya kerana keadaannya yang tak dapat dilakukan. Tapi kalau dia mampu, dia pasti lakukan. Jadi itu kita lihat berbeza daripada keadaan orang yang terlintas nak lakukan sesuatu tapi belum lakukan dosa. Misalnya kita kata termasuk dalam kategori yang Nabi SAW sabda bahawa seseorang yang berniat kejahatan itu belum lakukan, belum ditulis lagi sampai dilakukan. Nah, baik. Dalam masalah makan dan minum dengan secara tak sengaja, terlupa kan tadi kita kata, jumhur ulama mengatakan tak batal puasanya. Daripada Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tak batal. Tetapi sebahagian daripada Malikiyah mengatakan batal. Kenapa berkata demikian? Kerana mereka ada permasalahan daripada sudut dasar. Mereka kata bahawa khabar itu khabar wahid, yang mana dia bercanggah pula dengan apa? Dengan dasar yang umum. Umumnya semua tahu bahawa apabila makan minum batal. Faham eh? Umumnya makan minum batal. Jadi dasar umum apabila seorang makan atau minum, batallah hukumnya, batallah puasanya. Jadi datang pula khabar wahid ini, satu khabar daripada Rasulullah yang periwayatannya daripada satu orang, yang mana satu perawi, mana kita lihat khabar ini dinamakan khabar wahid oleh sebahagian mereka, mereka kata tak batal lah. Maaf, maknanya mereka kata bahawa puasanya itu batal kerana dia makan, dia minum, kena melakukan perkara yang umumnya batal. Tapi jumhur kata tidak. Kenapa? Kerana hadis ini berkenaan dengan khabar wahid bercanggah dengan dasar-dasar umum misalnya. Sebenarnya bercanggah pun tidak bercanggah, kita kata. Kerana apabila kita kata bercanggah, kalau betul-betul dia bercanggah, maknanya kalau sengaja. Tapi dengan tak sengaja, dia menunjukkan bahawa dia bukan sama dasar. Faham eh? Dasar umum ialah siapa makan minum dengan sengaja, batal. Dasar ini mengatakan, yang kita hadis ini datangkan, kalau dia makan dengan tak sengaja, jadi sebenarnya tak bercanggah. Jadi sebenarnya jumhur tak menyalahi dasar juga, dasar umum. Cuma dia memberikan pengecualian daripada dasar umum itu, siapa makan dengan tak sengaja. Itu kalau kita lihat pada surat ini. Sebab itu dasar jumhur ini lebih kukuh lagi. Faham ya poin dia? Jadi, nah. Khabar wahid dengan hadis ahad adakah sama? Sama juga. Hadis ahad, khabar ahad. Cuma hadis, sebab itu kita katakan, adakah bercanggahnya hadis ahad dengan pengkhabaran, pengkhabaran ni misalnya yang lebih kukuh, termasuknya dasar-dasar umum, dasar-dasar yang kukuh, termasuk daripadanya dasar kukuh kan akidah. Adakah kita katakan kalau didatangkan dengan satu perkara yang berlainan daripada apa yang dasar-dasar kukuh, daripada dasar unik, dasar-dasar yang kukuh ni, adakah dia boleh kita katakan apa, tidak boleh diterima kerana dengan hanya berdasarkan pada dia sebagai khabar ahad ataupun khabar wahid, kita kata tidak. Kerana kita kalau lihat pada dasar khabar wahid ini, kalau kita kaji daripada dasar-dasar ini, menunjukkan bahawa khabar wahid ini hujah sebenarnya. Selagi kita lihat dia sahih, selagi periwayatannya sahih. Nabi Abu Bakar hantar sahabat-sahabat kepada tempat-tempat ataupun kepada untuk berdakwah di negeri-negeri yang lain. Datang satu saja khabar wahid juga, tapi semua diterima. Nabi apabila menerangkan pada sahabat tentang pertukaran apa, pertukaran kiblat, satu orang yang sampaikan bahawa kiblat telah bertukar, maka semua bertukar dalam keadaan salat, mereka bertukar hanya berpandukan kepada khabar wahid. Dan begitulah kita lihat dasarnya, kita lihat begitu. Kita dengar berita pun satu orang apa pemberita, sekarang dua je yang beritahu kita, kita dah percaya. Jadi begitulah keadaannya. Kita selagi kita katakan khabarnya betul, itu yang memperanai. Khabar yang tak betul, walaupun diriwayatkan 2, 3, 4, 5 orang pun tak betul juga. Itu rasanya. Baik, dengan itu kita katakan bahawa dia punya dasar tak kukuh. Dasar mengatakan khabar wahid tak cukup kuat. Berkenaan dengan orang yang berjimak kerana terlupa. Alamak, baru puasa misal, dia kata. Macam mana? Ha. Maka daripada pendapat mazhab Imam Ahmad rahimah ta'ala mengatakan, ini Hanabilah, dan yang selain daripadanya mengatakan sesungguhnya ke atasnya adalah qada dan kafarah. Kafarah macam ni? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau apa belum? Mula apa? Bebaskan hamba. Kalau tak, puasa 2 bulan berturut. Kalau tak, beri makan 60 orang. Itu ringan lah. Sebab tu kita harus utamakan yang lebih utama lagi. Dasarnya apa? Nabi SAW mereka kata apa? Bahawa Nabi SAW menerangkan kepada sahabat yang mengatakan demikian. Ada datang kepada Nabi, halaktu Dikata apa? Halaktu amma riwayatul ukhra, dari riwayat mengatakan Nabi bila mengadu kepada Nabi, Nabi SAW tak bertanya kau lupa ke, sengaja ke, tak, tak ada. Nabi kata ke atas semua kafarah dia. Kan? Jadi dengan itu, dengan tanpa istifsal meminta penjelasan apa perincian, itu menunjukkan bahawa tak boleh. Tarkul istifsal fi mahalil ihtimal yunazzalu manzilatul maqal fi al-jubran qaidah. Ulama telah mengatakan kalau ditinggalkan istifsal, penjelasan, meminta apa, memintakan perincian pada tempat yang ada kepada kemungkinan, maka menunjukkan bahawa dia tidaklah diperlukan. Maknanya kepada kita kata patahlah dia, kita kata dalam bab ini kita kata dia sebagai tak ada kesan, tak ada kesan daripada dasar tersebut. Nah. Jadi dia menunazzalu manzilatul umum fil maqal. Okey, saya tengok sangat balik. Dia akan diturunkan sebagai dasar yang umum dalam dalam perkataan, dalam sabdaan itu. Jadi umumnya batal, batal lah. Tak, kerana Nabi tak memintakan penjelasan di tempat yang ada kemungkinan orang ni mungkin lakukan terlupa ke, sengaja ke tak sengaja. Kan? Tapi Nabi SAW memutuskan demikian, menunjukkan bahawa itulah umumnya dalam pembincang apa, dalam pertuturan Nabi SAW. Jadi tak ada masalah. Dia ada batal. Kita kata kalau ikut pendapat Hanabilah pun kukuh juga, kita kata. Tetapi dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan tak batal. Tak ada qada dan tak ada kafarah. Kenapa? Dia kata apa? Bahawa kafarah itu adalah penghapus kepada dosa. Dengan dia terlupa, dengan dia terpaksa atau jahil, maka tak ada dosa yang untuk dihapuskan. Jadi tak perlulah kafarah. Dia kata demikian. Kenapa? Imam Ahmad kata dalam dua pendapat ni pun dua-dua pendapat kuat. Jadi menunjukkan kepada kita dalam masalah ni, kita katakan mana yang lebih tepat. Di sini ulama yang membincangkannya, saya akan bawa pada minggu depan, bagus. Sebab kita datangkan fatwa-fatwa masyayikh berkenaan dengan lupa, macam ada kesan tak. Kalau kita lihat pada dasar pendapat Imam Ahmad tadi, ada dua pendapat, yang satu pendapat yang katakan batal, kita nampak bahawa Nabi tak memintakan penjelasan perincian, maka menunjukkan bahawa batal. Dan bahkan ke atasnya kafarah. Tapi kalaulah kita katakan ke atasnya tak ada qada dan tak ada kafarah, kenapa dia terlupa? Kita lihat kepada dasar bahawa orang yang melakukan dengan secara tak sengaja tak ada dosa. Okey, makan minum apa dia? Makan minum boleh lupa, eh? Okey, jumaat kerana okey betul. Satu kita katakan. Nah. Ha? Dia lupa puasa. Dia bukan masalah bupa makan buka ni. Tak, kita kata sebab tu bapaknya tetap bapaknya dia, dia kata terlupa boleh laku pasal dia tetap tu hari ni bulan Ramadan, dia tak ingat pun kerana mungkin sebab-sebab tertentu yang kita lihat berlaku juga. Jadi ala kunha kita katakan di sini kita akan bincangkan lagi pasal bab tu, bab pengantin baru apa sebab-sebabnya lah, tak kisah kita kata boleh berlaku tak, boleh berlaku kerana sebab tu dia utarakan dengan mak. Jadi sebab tu kita kata tak ada perkara yang mustahil dalam mengatakan lupa. Macam mana lupa? Kan ada orang cakap dengan tembiranglah lupa, tak ada gitu. Pasal kita kata memang berlaku ada orang terlupa. Tapi adakah dua-dua mungkin lupa? Mungkin atau sama ada orang lupa atau tersalah bila laku. Tersalah misalnya orang dah elan bahawa besok puasa, diingatkan lagi tak dapat, saya dapat berita tak ada apa, tak bukan besok raya, besok apa, bukan besok puasa, besok hari ni hari 3 apa, ada 30 Syaban. Kita kata boleh tak samakan dengan lupa dengan apa, dengan apa tersilap, kita kata ada dengan dasar. Jadi kalau kita katakan dia terlupa boleh berlaku, tersilap juga boleh berlaku. Tapi kita akan bincang nanti babnya insyaAllah. Bab itu kita akan bincang. Kerana perkara kita katakan hanya dasar tu, dasar yang agak baik untuk kita bincangkan lebih banyak dengan kita datangkan fatwa-fatwa ulama. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Hadis Jabir. Qala al-musannif rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath idha ila Makkah fi Ramadan fa sama hatta balagha qura' al-ghamim fa sama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada tahun Fathu Mekah menuju ke Mekah pada bulan Ramadan. Maka beliau berpuasa hingga tiba di Qura al-Ghamim, orang-orang pun ikut berpuasa, lalu beliau meminta satu bekas air seraya mengangkatnya hingga orang-orang melihat ke arahnya, lalu beliau meminumnya. Ini buat apa? Tunjuk orang minum. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan. Dan kuduah, dia contoh kuduah ni, kita cakap tentang contoh tauladan ni, dia bukan saja menunjukkan supaya ikut, dia ada alah arahan juga untuk mengikut. Adalah arahan juga untuk mengikut. Kerana dalam dasar kita pernah dengar kisah yang berlaku selepasnya juga tentang perjanjian Hudaibiyah kan. Di mana Nabi suruh sahabat supaya mencuba bertukar, bertahalul. Tak ada bergerak. Nabi marah. Tinggal bertukar wajah Nabi SAW. Apabila Nabi masuk kepada isterinya, isteri kata, ya Rasulullah, kalau engkau lakukannya, pasti orang akan lakukan segera. Maka Nabi terus buat, semua berkejar-kejaran buat. Jadi kita lihat. Itu dia menunjukkan bagaimana sahabat ke atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, terutama apa dilakukan, menunjukkan lebih jelas. Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tu, pertama kerana mereka ada dalam keadaan situasi yang kita kata sukar untuk terima keadaan keputusan perjanjian yang berat sebelah kalau kita lihat bersudut kacamata kita saja. Tetapi apabila Nabi lakukannya, ini mereka yakin inilah daripada, sudah confirm lah, mereka yakin terus mereka lakukan. Dari sinilah kita katakan bahawa dasarnya adalah untuk memerintah sebenarnya. Hingga orang-orang melihat ke arahnya, lalu beliau meminumnya. Kemudian ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya sebagian orang telah berpuasa. Ada teruskan puasanya. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Ulaikal usatu. Usatu mana? Orang yang asi, jamaknya usah. Al-asi, orang yang melakukan maksiat. Jadi yang jamaknya al-usatu. Ulaikal usatu. Mereka itulah orang yang bermaksiat, orang yang mengingkar atau orang yang menderhaka. Lagi sama sabda. Dalam dua kali seorang itulah, mereka orang yang buat maksiat, mereka lah orang yang buat maksiat. Dalam lafaz yang lain, sesungguhnya orang yang telah merasa berat untuk berpuasa, apa perang masa tu nak masuk Fathu Mekah, sebelum tadi kita kata hujab jenayah Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. Jadi kita katakan tadi bahawa, balik kepada yang tadi kita katakan bahawa Nabi SAW boleh lihat sahabat dalam keadaan demikian, Nabi SAW telah menunjukkan jalan bahawa dalam keadaan safar, kemudian dalam keadaan berperang, maka kita diberi keringanan. Jadi apabila kita lihat Nabi suruh menunjukkan bahawa dalam keadaan mereka dah berat, mereka tak mampu, Nabi tunjukkan minum. Jadi untuk dapatkan kekuatan. Maka pula meminta untuk berpuasa dan mereka sedang menunggu apa yang engkau lakukan. Maka beliau meminta secawan air setelah solat asar seraya meminumnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan kalimat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada tahun Fathu Mekah menuju ke Mekah pada bulan Ramadan, tahun ke-8 dari Hijrah. Ibn Ishaq dan lain-lain berkata beliau keluar pada hari ke-10. Maka beliau berpuasa hingga ketiba di Qura al-Ghamim, nama lembah di hadapan daerah As-Safan. Lalu orang-orang berpuasa, lalu beliau meminta satu cawan air, sesekali mengangkatnya hinggalah orang-orang melihat ke arahnya, lalu beliau meminumnya agar orang-orang mengetahui bahawa beliau telah berbuka. Kemudian apa yang ada yang berkata kepadanya, sesungguhnya sebagian orang telah berpuasa. Maka beliau bersabda, mereka orang-orang yang berbuat maksiat, mereka orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam lafaz yang lain, sesungguhnya orang-orang yang telah berasa berat untuk berpuasa dan mereka sedang menunggu apa yang akan engkau lakukan. Maka beliau meminta secawan air setelah asar seraya meminumnya. Di sini kita boleh buat penilaian. Saya rasa buat penilaian sikit bagus. Di situ kita keluarkan faedah bahawa ittiba'ur rasul penting, wajib sebenarnya. Bahawa Rasulullah SAW, kita ni orang yang nak berpuasa, teruskan puasa. Semangat dia berpuasa kuat. Kita bagi kita imannya kuat. Kan? Kuat imannya aku. Orang benda ni ringan lah pada kita. Kita boleh puasa. Orang mungkin lemah, tapi kita nak puasa terus pasal kita kuat. Adakah menunjukkan bahawa benar-benar kita kuat iman kita? Tidak. Kalaulah dapat petunjuk daripada Rasulullah, sebaliknya. Jadi dengan itu kita lihat dalam masalah kita berurusan, dalam beribadah pun, kita lihat kadang-kadang kita didatangi masalah seperti ini. Di mana kita ada satu contoh tauladan yang benar, kita ada pandangan kita pula. Kita gini lagi bagus. Jadi nak ikut pandangan kita ke, nak ikut Rasulullah, petunjuk Rasulullah? Di sini kita ikut Rasulullah. Tiba. Begitulah keadaannya. Maksudnya ada orang pula, saya buka lambat sikit lah. Kerana semakin dia ada datang hadis juga ni, bahawa ajruki ala qadri nasabuki, dia kata bahawa hadisnya pahala kamu dengan kadar kesusahan kamu, keperpenatan kamu. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, kata sahabat kepada Aisyah. Jadi kita puasa alhamdulillah, kalau kita lambat sikit masuk buka lebih bertahan, lebih baik. Lagi-lagi kalau kita sahur lambat, sahur cepat dengan buka lambat, lagi panjang. Orang puasa 8 jam, kita puasa 12 jam. Orang puasa 7 jam, kita puasa 18 jam. Lebih baik. Maka dengan ini kita lihat, kalau orang yang mempunyai orang-orang yang seperti ini, kita kata, lihatlah bagaimana Nabi SAW berkata kepada sahabat yang meneruskan berpuasa. Ula'ikal usah, mereka itu adalah orang bermaksiat. Apa maksiat mereka buat kalau kita ikutkan? Berpuasa, puasiat. Kerana bercanggah dengan Nabi SAW, itulah maksiat sebenarnya. Jadi sebab itu kita katakan, ada orang berhujah, kenapa ni kita, kenapa nak salah, apa? Adakah salah kita berzikir? Takkan pasal zikir masuk neraka? Apa je orang ni? Dia kata gitu. Kita katakan dia, bukan sebab awak berzikir, awak masuk neraka, bukan. Sebab awak bercanggah dengan Rasulullah SAW, itulah sebabnya kita boleh masuk neraka. Kerana apa? Bila petunjuk Nabi kita anggap bahawa kita punya pandangan lebih tepat daripada petunjuk Rasulullah, itulah percanggahan dengan Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa tidak boleh kita merasakan demikian. Walaupun kita rasa betul kita punya pandangan, walaupun kita rasa kita lebih tepat sebagainya, tapi apabila bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita kata jangan. Sebab itu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda nuwallihi ma tawalla wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'a masira. Allah Taala menerangkan bagi kita bahawa barang siapa yang bercanggahan dengan rasul setelah didatangkan, telah terjelaslah pada kita tunjuknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita apa? Akan memalingkan kita daripada kebenaran tersebut, akan menyebabkan kita masuk dalam neraka dalam keadaan dibakar. Jadi kita kata apa penting? Kita jangan kita bercanggah dengan Rasulullah SAW. Bercanggah dengan Rasulullah SAW ini adalah satu maksiat. Jadi apabila kita lihat, sikit je kita maksiat, kita kata tetap maksiat. Apabila kita bercanggah dengan Rasulullah, tetap dikira sebagai maksiat. Walaupun kita lihat ibadah itu memang ibadah yang masyru', bahkan disuruhkan, dia ada dasar kuat puasa. Sebab itu bila Nabi SAW bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan satu kebajikan seseorang itu berpuasa dalam safar. Di sini ulama menerangkan kepada kita bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa dasar hadis ini bukan bermakna secara umum, tapi apabila kita berpuasa dengannya, kita akan kehilangan dasar apa, sebab-sebab ataupun kita punya kewajipan-kewajipan yang lain, maka kita kata bukan baiknya kita berpuasa dan bersafar. Kita nak berpuasa, kita nak bersafar, dalam kali kita nak bersafir ni, kita banyak perkara kita harus lakukan. Kita harus sibuk, kita harus bergerak sana, bergerak sini, pastikan keselamatan keluarga kita, keluarga dan sebagainya. Tapi kerana kita berangkat dan puasa, kita pun tak boleh. Jadi kita katakan dengan ini tidaklah baiknya, bukan satu kebajikan seorang tu berpuasa dalam keadaan dia bersafar. Tapi kalau orang tu mempunyai kekuatan, tak ada bezanya puasa atau tidak, kita tetap dia punya urusan, kita kata tetap masalah lain. Jadi itu kita katakan ada pengecualiannya, di mana menunjukkan bahawa orang itu boleh berpuasa. Jadi poin yang kita terangkan adalah daripada hadis ni kita dapat faedah yang banyak, iaitu apabila Nabi SAW mengatakan ulaikal usatu ulaikal usa, walaupun bukan Nabi sebutkan perintahkan daripada sudut lafaznya, hanya petunjuk daripada apa, perbuatannya, cukup kita jadikan sebagai apa, sebagai kita katakan apa, perintah apa, petunjuk daripada Nabi yang mesti kita lakukan. Apatah lagi lafaznya, lafaznya lagi kita haruslah lebih taat. Dan ini kita katakan perkara yang kita harus ambil perhatian. Hadis ini menjelaskan bahawa seorang musafir boleh berpuasa dan tidak boleh juga berbuka, memutuskan puasa yang telah ia mulai walaupun ia telah berpuasa pada sebagian besar pada siang harinya. Namun Daud dan Imamnya berbeza pendapat, menurut mereka seorang musafir tidak boleh berpuasa berdasarkan firman Allah, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Juga berdasarkan sabda beliau, mereka orang-orang yang berbuat maksiat, dan juga sabdanya alaysa minad birri asyamu fis safar, bukan merupakan kebajikan berpuasa saat berpergian musafir. Kemudian jumhur ulama menjawab pendapat mereka bahawa orang seorang musafir diperbolehkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan kepada kenyataan Rasulullah SAW telah melakukannya, sedangkan ayat di atas tidak mereka orang-orang yang bermaksiat kerana mereka tidak menurut perintah Rasulullah untuk berbuka, padahal perintah itu jelas ditujukan kepada mereka. Memang dalam hadis di atas tidak ada kata-kata perintah, namun perbuatan Rasulullah menunjukkan adanya perintah tersebut. Sedangkan hadis bukan merupakan kewajikan berpuasa pada saat berpergian musafir, ditujukan kepada mereka yang keberatan untuk berpuasa namun mereka memaksa diri. Memang betul hadis ini melupakan dalil haramnya berpuasa bagi musafir yang keberatan untuk berpuasa. Dan ditambah lagi saat itu Rasulullah berbuka kerana ada yang berkata sesungguhnya orang telah merasa berat untuk berpuasa. Maka orang yang memaksa diri setelah adanya perintah itu disebut orang yang berbuat maksiat. Hukum diperbolehkannya untuk berpuasa walaupun ia telah berpuasa pada sebahagian besar siang tersebut merupakan pendapat jumhur ulama. Oleh itu, hal ini oleh Asy-Syafi'i dikaitkan dengan kesahihan hadis di atas. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah meniatkan puasa dan satu perjalanan, namun jika orang tersebut telah memulai berpuasa saat dia sedang mukim, belum berangkat lalu dia berangkat pada hari tersebut, maka jumhur ulama berpendapat bahawa orang tersebut tidak boleh berbuka. Sedangkan Ahmad, Ishaq dan yang lainnya memperbolehkannya, dan kelihatannya pendapat inilah yang lebih kuat kerana saat itu orang tersebut telah menjadi musafir. Jadi di sini permasalahan ini kau nak fahamkan, dari mereka lihat daripada mana, daripada bila mereka start puasa. Kalau start puasa dalam keadaan mukim, maka mereka hukum mukim, tak boleh berpatahkan masa. Kalau mereka berpuasa, tak puasa, mereka kerana musafir, mereka boleh berbuka kerana mereka musafir. Tapi sebenarnya kita lihat yang lebih tepat adalah keadaan apa sekarang ini mereka berada. Mereka berada musafir ke mukim? Kalau dalam keadaan musafir, mereka bolehlah berbuka. Tak kira daripada awal dia mereka bukan, mereka berpuasa dalam keadaan mukim dan sebagainya. Itu lebih tepat, Allah Ta'ala. Manakah lebih utama? Menurut Al-Adawiyah, Abu Hanifah dan Abu Syafi'i, bahawa berpuasa lebih utama bagi seorang musafir jika tidak ada kesulitan maupun bahaya baginya, namun jika puasa tersebut akan membahayakannya, maka berbuka lebih baik baginya. Sedangkan menurut Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, bahawa bagaimanapun kondisinya berbuka itu lebih utama. Jadi mana kita di sini permasalahannya lah, mana lebih afdal? Puasa ke bagi orang musafir atau berbuka bagi orang musafir yang afdal? Saya sedang terangkan khilafnya. Jadi yang berpendapat bahawa berpuasa lebih afdal, pendapatnya pendapat Imam Syafi'i, begitu juga Abu Hanifah. Manakala melihat afdalnya adalah berbuka tidak berpuasa adalah Imam Ahmad, Ishaq bin Rahwid dan juga yang lainnya, bahawa bagaimanapun kondisinya berbuka itu lebih utama. Mereka berargumentasi dengan argumen-argumen yang melarang puasa seraya mengatakan, walaupun hadis-hadis tersebut secara zahir melarang puasa, akan tetapi hadis Hamzah bin Amr Nombor berikut serta hadis yang berbunyi man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya, menunjukkan bahawa berpuasa hukumnya mubah, tidak haram dan tidak juga lebih utama. Jadi di sini kita katakan fala junaha alaihi, maknanya tidak ada tekanan. Maknanya kalau nak puasa tak ada masalah, kalau kalau dia tak puasa juga tak ada masalah. Tapi dalam masalah yang kita bincangkan ni, mana lebih kukuh lagi kita kata? Adakah afdal berpuasa? Kemudian mereka mengatakan bahawa berpuasa lebih utama, berargumen bahawa itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai perjalanannya. Namun tetap saja diperlukan adanya bukti bahawa memang itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam perjalanannya. Jadi kalau kita kata itulah Nabi lakukan selalunya, mana buktinya masih ada? Untuk menunjukkan bahawa memang itu, kalau kita lihat perjalanan Nabi, itulah yang paling banyak Nabi lakukan. Tapi kita katakan bahawa untuk datangkan, untuk kita membuat ihsaiyah, membuat perkiraan, tidak susah untuk kita lakukan. Mereka mengatakan bahawa hadis-hadis melarang berpuasa ditujukan kepada mereka yang keberatan untuk berpuasa selama dalam perjalanan. Golongan yang lain berpendapat bahawa berpuasa maupun tidak derajatnya sama saja berdasarkan kesetaraan hadis-hadis bab ini. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis Anas, kami telah melakukan perjalanan Rasulullah SAW, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang-orang yang berbuka dan orang-orang yang berbuka tidak mencela orang-orang yang berpuasa. Terakhir hadis ini mensyaratkan kesetaraan antara keduanya. Jadi yang kita lihat pendapat yang mengatakan bahawa ianya sama, maknanya kedua-duanya tak ada keutamaan. Maknanya nak puasa boleh, tak puasa pun boleh. Kalaulah tak ada memudaratkan, tak ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan puasa lebih utama atau berbuka lebih utama. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam bab ini masalah ini adalah masalah khilaf. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kita boleh rumuskan adalah kalau dengan puasa ini itu dia akan tidak dapat melakukan kewajipan dia, maka kita kata tak boleh, tak lebih baik dia tidak berpuasa. Itu dasar yang ini. Tapi kalaulah misalnya dia, kita kata dia berpuasa dan tak ada masalahnya, adakah kita kata dia makruh? Dia kata tidak. Tetap kita katakan lihat kepada kemampuan individu yang berpuasa. Alakulihal kita katakan dalam masalah ini lebih utama kita katakan bahawa kita lihat kepada keadaan orang yang berpuasa. Sekalaulah menyebabkan kemudaratannya dalam dia berpuasa, maka utama adalah tinggalkan. Jarak berpuasa, jarak apa dibenarkan kita bersafir ialah jarak perjalanan kita katakan musafir lah. Kalau kita lihat daripada dasar, melihat kepada ada melihat kepada dasar apa, dasar perjalanan sehari semalam. Ada melihat kepada dasarnya dua marhalah dan sebagainya. Farsakh, melihat pada farsakh. Lebih kurang dalam, kalau dikira-kira lebih kurang 80 kilometer dengan plus minus yang sebagainya. Alakulah kita akan datangkan daripada sudut ini. Bab ini penting kenapa? Kerana adakah bagi safar kadar perjalanan yang tertentu? Kita kata ada. Kenapa? Kerana kita akan lihat nanti bahawa balik dalam masalah kita ini adalah masalah berbuka dalam keadaan waktu bulan Ramadan. Begitu juga dalam keadaan kita mendapatkan rukhsah Allah untuk kita jamak dan qasar. Kalaulah tak dikira sebagai tempat jarak perjalanan yang tertentu, maka kita akan lihat bahawa semua perjalanan boleh kita batalkan puasa. Kerana kita musafir. Tapi kita tidak. Oleh sebab itulah kita perbincangan ini musafar. Apakah semakna safar? Kita harus lihat daripada sudut pertama bahasanya sendiri, istilah syar'inya sendiri. Kemudian kita haruslah lihat pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan ini. Barulah kita akan jelas bahawa perjalanan safar ni ada perjalanan yang tertentu yang dianggap sebagai safar. Kalau kurang daripadanya tak dianggap safar. Hukum-hukum yang rentetan daripadanya akan berlaku. Misalnya wanita yang tidak ada mahram tak boleh keluar. Tak boleh apa? Tak boleh berjalan jauh jarak tersebut kerana dia safar. Tapi kalau kurang daripada jarak safar boleh. Jadi kita kata tak ada masalah. Jadi masalah ni penting kita mengenal pasti. Kalau tidak, semua wanita perjalanan tak boleh. Kalau semua boleh dianggap safar. Kan? Bermasalah kan? Kita kata masalah. Jadi sebab tu kita katakan perlu kita mengenal pasti bab ini, insyaAllah. Kita akan masuk sebenarnya bab tersebut. Tapi boleh kita kedepankan nanti perbincangannya. Kalau saya dapat sediakan slide untuknya. kita kumpulkan pendapat-pendapat ulama, bincangnya supaya kita selesaikan masalah ni, kerana banyak sangat soalan-soalan berkaitan dengannya juga. Banyak soalannya, jadi kita penting. Begitu juga supaya kita tak laksanakan sesuatu rukhsah yang belum kita ada rukhsah untuk lakukannya. Ini penting juga. Saya tengah buat apa? Saya tengah solat jamak dan qasar. Ha? Daripada mana? Daripada ulu tiram. Macam mana? Tak boleh. Pintal eh. Bagi contoh. Sebagai contoh aje. Ha. Atau daripada mana dah? Johor kan? Pelangi, Taman Pelangi misalnya. Ha, tak boleh lah. Jadi mandu dalam ni kita kata kita harus kena basi. Jadi kalau kita tak buat demikian, nanti semua tak boleh. Nak pergi ada apa wanita apa muslimah nak pergi sana pun pergi Taman Pelangi tak boleh. Kerana safar. Bagi sebab kalau dah dianggap sebagai safar, maka dah tak boleh. Jadi sebab tu kita harus kenal pasti mana yang benar-benar dinamakan safar, mana yang tidak dinamakan safar. Allah Ta'ala lah. Macam kita tahukan ni, tidak ada safar. Apa dia? Kalau kita buka, kita buka dek. Macam tadi saya tahu, ini pagi saya sebelum balik safar, buka ikut safar punya. Ah, ikut. Di mana kita berada? Berada kita berada. Kalau panjang, panjanglah. Kalau pendek, pendeklah. Kalau kita pergi ke negeri barat lagi kadang-kadang panjang lagi. Nah, ya. Tapi kalau orang yang bermukim, terpaksa dia orang sakit, terpaksa puasa juga, itu kena bermaksiat. Jadi kita kata adakah bermaksiat ke tidak? Kita kata nampak hadis ni bermaksiat kenapa? Kerana dia mengingkari apa sabdaan Nabi atau mengingkari arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang saya keluarkan tadi tentang maksiat ialah apabila seorang mengingkari Rasulullah SAW, bercanggah dengannya. Berkenaan dengan yang tadi itu soalan awak bukan berkaitan dengan kemaksiatan. Lebih kepada dia nak puasa sedangkan dia tak mampu untuk berpuasa. Dia ada kelonggaran untuk tidak berpuasa. Kita katakan bahawa Allah telah berikan awak rukhsah untuk tidak berpuasa. Kenapa tak ambil rukhsah Allah Taala kepada diri anda? Jadi kita tak ambil lagi bagus. Tapi adakah dia, kalau dia buat juga sehingga menyebabkan dia wafat, mati, kita kata dia berdosa lah. Kerana dia menyebabkan kematian dia. Sedangkan dia tahu bahawa dia boleh tak berpuasa pada hari tersebut. Dia dapat kelonggaran untuk tidak berpuasa. Kenapa kita kata berdosa? Kerana kita dilarang mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Sebab tu kita dalam masalah ni, kita tak boleh kata bahawa ni tawakkanlah. Kalau hidup lah. Kalau tak, boleh kan kita option nak mati nak hidup? Maksud saya, katakan kita musafir, kemudian kita okay, tak tentang puasa lah. Tapi kita ada kekuatan puasa, kita puasa. Tapi kematian kita bukan akibat daripada kelaparan puasa. Tak, itu masalah, tak masalah. Tak ada masalah. Kata orang awak kata tadi tentang musafir, orang tu rasa dia boleh puasa, dia puasa. Kita tak masalah. Tapi soalan beliau adalah orang tu dah sakit dah, tak boleh puasa. Dia puasa juga. Jadi kita tahu dia akan jadi apa, akan menyebabkan apa? Menyebabkan kemudaratan dirinya. Jadi dengan itu kita, hatta orang yang dah tua kita lihat tak boleh berpuasa, tak disuruh untuk puasa pun, dia hanya bayar fidyah aja. Tak ada qada kepada ni. Jadi orang-orang kita lihat Allah Taala dengan puasa ni sebenarnya menunjukkan rahmat Allah SWT atas hamba-hambanya. Di samping kita lihat mempunyai kesihatan sebab-sebab. Tapi orang yang tak mampu diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Jadi orang yang dalam keadaan sakit dan mudarat dan dalam keadaan demikian, dia tak perlu berpuasa sebenarnya. Tapi kalau keadaan kita katakan tidak ada orang dalam keadaan musafir sebagainya, kita masalah lain. Kita nanti dia ada pilihan untuk puasa atau tidak, bergantung kepada keadaan dirinya. Kalau dia mampu untuk lakukan segala yang diwajibkan ke atasnya dalam keadaan safarnya itu, tak ada masalah. Tadi tentang macam kalau ini tentang puasa, maksud saya orang itu memang sakit, tapi sakitnya tidak kalau puasa itu tidak memberatkan dia penyakitnya tidak ada kesangkutan tentang tahan makan dia apa, tapi dia tetap nak berpuasa walaupun dia orang tua lah katakan. Sebab itu amalan dia berpuasa Kita kata di pertama kalau kan bahawa kalau dia sakit dan kalau sakit tu bukan kerana sebab puasa, dan kalau dia puasa pun tetap dia akan, dia tak puasa tak puasa dia tetap sakit misalnya. Okey, pertama kita katakan dasar keadaan seseorang harus dia harus mengetahui bahawa Allah SWT apabila memberi kelonggaran pada dirinya, kadang-kadang dia sihat kalau ada kelonggaran, kalau tak ada kelonggaran dan kadang sihat kerana musafir dan sebagainya, kita dia boleh buka puasanya. Tapi kalau dalam keadaan dia sakit, kita kata sakit itu sendiri yang dalam keadaan yang memudaratkannya, dengan dia berpuasa memudaratkannya, kita kata dia adalah rukhsah sebenarnya. Ha, rukhsah. Tapi kalau lah misalnya dia berpuasa juga, ada orang dia sakit gastrik tapi nak puasa juga, kita kata bolehlah. Ha, tak ada masalah. Tapi adakah kita katakan bahawa orang yang kronik, gastrik ni kronik misalnya, acute misalnya sebagainya, kita kata mereka ni ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Ikut hukum kita, dia ada kelonggaran kerana doktor sendiri mengatakan dia tak boleh berpuasa. Kenapa kalau dia berpuasa memudaratkan dia? Kita kata dia dapat kelonggaran tersebut. Adakah datang hal seperti ini bagi orang ni? Okey. Dia sakit dia makan, kalau dikontrol dia makan pun ada satu kebaikan untuk dia. Katakanlah dia imani terapi. Tapi puasa tu lebih baik untuk ni agar habis cepat. Puasa tu baik untuk kamu kan. Jadi dia puasa, pada dia tidak ini. Tapi ada masuk ruksa ni, ada kan? Kalau orang sakit pun ada ruksa. Tapi dia tetap nak puasa, tapi atas dasar kalau dia mati pun mungkin dalam ibadat. Okey. Saya faham. Poin yang kita katakan tadi, sakit kita duduk sakit apa? Sakit yang berkaitan dengan berlakar lain yang tak ada mudarat dia puasa, dia ada tak masuk, tak ada masalah lah. Orang misalnya dia pening kepala, takkan tak kata-kata dengan puasa pasal pening kepala. Yang dimaksudkan adalah ulama kata kalau dilakukan puasa pada tahap kadang-kadang demikian memudaratkannya atau menyebabkan dia lebih sakit. Di sini kita katakan dia ada rukhsah. Tapi kalau kita katakan tak ada kesan, kita tak ada masalah lah. Dia berpuasa tak masalah. Baik, kita pergi pada soalan eh. Saya rasa masa ada lagi? Banyak eh. Okey. Jadi pada hadis yang telah kita datangkan tadi, kita keluarkan faedah daripadanya. Allah SWT sebenarnya telah menerangkan dalam firman-Nya, "Man kana minkum mariban wa man kana mariban aw ala wa man kana mariban aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka ulangilah pada hari yang lain. Allah inginkan bagi kamu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kamu kesusahan. Jadi ini kita ambil. Kerana apabila kita lihat Allah inginkan kita kemudahan, tak inginkan kita kesusahan, kita lihat bagaimana kita lihat dalam syarak sendiri, melihat orang-orang yang dalam keadaan sakit yang begitu sekali, tak boleh lakukan puasa kerana sebab sakitnya begitu, kita kata diberikan kelonggaran dan tak perlu puasa. Langsung tak perlu puasa. Dia hanya bayar fidyah sahaja. Seperti orang-orang tua yang tak boleh puasa pasal apa, dia harus makan sikit-sikit. Makan kerap misalnya. Dan mungkin orang-orang yang sakitnya kronik misalnya dalam keadaan dia mesti makan. Kalau tak makan, dia tak boleh makan ubat dan sebagainya. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kita katakan dimasukkan kategori yang dah tak lagi wajib ke atasnya puasa. Dan yang kewajipan adalah bayar fidyah sahaja. Ini kita katakan Allah inginkan bagi kita kemudahan, tidak inginkan bagi kita kesusahan. Jadi dasar maksud syariah ini juga adalah memudahkan, bukan menyusahkan hamba-hamba. Maka kita kata bukanlah menyusahkan hamba-hamba Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintah yang diberikan semuanya mudah-mudah insyaAllah. Yang boleh dipikul bebanannya. Tapi ada orang yang kita lihat keluar daripada kategori tersebut. Dia kalau pada kategori asalnya perintah untuk solat berdiri memang semua orang boleh buat. Melainkan ada orang, sebahagian orang pula kita lihat terkeluar daripada kategori tersebut kerana dia tak mampu berdiri. Maka masuklah keadaan dia untuk dia dipermudahkan duduk. Kalau boleh duduk juga, maka dibenarkan dia untuk berbaring. Jadi di sini menunjukkan kepada kita syariat, dasar syariat itu, maqasid syariah itu sendiri ialah memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Lagi apa? Bashiru wala tunafiru. Jadi kita katakan bahawa agama ni bukan agama yang melarikan orang daripada ini. Bashiru, berilah berita baik. Berita apa? Berita baik. Jangan takutkan orang sebagainya. Begitulah Allah telah mudahkanlah, jangan menyusahkan. Begitulah Allah telah menerangkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kita kesusahan. Jadi dengan itu dasar tadi kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dengan itu kita katakan orang yang dalam keadaan tak mampu, dalam keadaan keluar daripada kemampuannya, diberikan kelonggaran. Sebab itu kita ada dasar-dasar kawaid fikihan kita dah terbelajar. Ad-dararu yuzal atau la darara wala dirar. La darar wala dirar. Maka kerana ada kemudaratan, dihilangkan kemudaratan tersebut. Al-masyakkatu tajlibu at-taisir. Kesusahan, kepayahan mengajak ataupun kita kata mengundang kepada kemudahan. Kerana kepayahan kita nak buat, datangnya kemudahan. Sebab itu kita dah belajar kaedah-kaedah yang telah didatang oleh syarak. Itu apa? Al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daq. Sesuatu perkara itu kalau dia sempit, maka diperluaskan. Kalaulah dia luas, dikembali sempitkan. Sebab itu kita ada dasar ad-daruratu tubihul mahdhura. Kemudaratan memudahkan membenarkan untuk melakukan perkara yang dilarang. Dia tak menukarkan hukumnya, tetapi membenarkan kita melakukan perkara yang dilarang. Asalnya tak boleh, tapi kerana kita diberikan. Naam. Naam. Naam. Baik. Ada interval sikit. Kita kata dari surat itu, kita kata dasarnya. Dasar inilah main peranan. Jadi apabila kita nak lakukan sesuatu, kita nak lakukan sesuatu ketaatan, kalau dah sampai tahap kita lihat, tak boleh, tak perlu. Kita harus reda dengan keadaan kita. Dan kita pun juga melakukan apa yang dituntut. Poin yang diterangkan adalah, juga kita lihat di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala bagi orang yang dalam keadaan dia sakit. Dia akan dapat pahala dalam keadaan dia sihat. Dilakukan sesuatu ibadah tu dalam keadaan dia sihat. Dan juga dalam keadaan dia mukim. Sebab tu Nabi SAW ada dalam hadis, satu hadis. Seorang yang sakit dan dalam keadaan musafir akan diberikan pahala dalam seperti keadaan dia sihat dan mukim. Kalau dia dekat rumah selalu dia solat rawatib tak tinggal. Tapi dalam keadaan musafir, kerana ada rukhsah untuk tinggalkan salat rawatib, maka dia tak lakukan. Dengan itu dia diberikan pahala seperti orang yang melakukan salat rawatib. Begitu juga keadaannya. Kita tahu bahawa salat berdiri dapat full pahala. Salat berduduk bagi orang salat sunat dapat separuh pahala. Tapi bagi orang yang sakit pula, dia salat duduk sedangkan selalu dia salat berdiri, kalau dia sihat dia dapat penuh pahala. Kenapa? Kerana dasarnya adalah kita katakan dia lakukan itu di atas sebab keuzuran yang datang kepadanya. Jadi dengan itu kita katakan adalah perkara yang kita harus ambil perhatian bahawa Allah SWT tidak menginginkan kepayahan tapi menginginkan kemudahan bagi kita. Begitu juga kita lihat daripada hadis yang telah kita sentuh. Kelonggaran untuk kita ulama menerangkan sebagai mensyaratkan bahawa ianya dibenarkan hanya ke dalam safar taat, bukan safar maksiat. Apa ni maksudnya safar taat, safar maksiat? Nah, safar nak pergi buat maksiat, safar pergi bagi buat khurafat, maka kita kata semua tu tak dibenarkan. Kita lakukan dapatkan rukhsah itu kerana dasar rukhsah itu diberikan kepada safar ketaatan atau safar mubah dinamakan. Kalau tak ketaatan pun safar yang mubah, misalnya orang nak pergi kerja, pergi mencari rezeki dan sebagainya di luar negeri, maka kita kata itu safar mubah. Pergi holiday, kalau holiday yang dibenarkan, maknanya pergi tempat-tempat yang dibenarkan, tak ada masalah. Tapi kalau dia ada misalnya perkara yang wajib ke atas dia pergi dulu, dia tak pergi, dia pergi ke tempat lain dulu, kita kata ada juga masalah. Jadi di sini Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan ulama semua telah berijma' bahawa dibolehkan seseorang dibolehkan berpuasa dan berbuka dalam keadaan safar. Cuma mereka khilafkan tentang mana lebih utama. Maka mazhab jumhur ulama melihat bahawa barang siapa yang berpuasa dalam keadaan dia mampu, tidak ada kepayahan, maka ianya adalah afdal. Mereka berdalilkan kepada hadis Salamah bin Ibnul Muhbiq daripada Nabi SAW, kanat lahu hamulatan ta'wi ila syaba' falyasum Ramadan fi haitsu adrakah. Ini bermaksud barang siapa yang dia ada bawa bekalan-bekalannya yang dia dapat melindung dengannya kepada dia boleh kenyang, sebagai maksudnya cukuplah dia bekalannya, maka hendaklah dia puasa Ramadan di mana saja dia dapat. Dia dapati Ramadan tersebut dalam keadaan dia musafir ke mukim ke, dia puasa. Pendapat Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya melihat, jadi kita lihat jumhur daripada apa? Syafi'iyah, Hanabila dan begitu juga Malikiyah melihat adalah afdal, apa dia kata, adalah afdal berpuasa sekiranya seseorang ini, kalau dia berpuasa dia dapat apa, kalau dia berpuasa dia mampu dan tidak ada kepayahan baginya. Imam Ahmad melihat bahawa sesungguhnya lebih baik adalah berbuka dalam keadaan safar tu, lebih baik berbuka pada bulan Ramadan. Kenapa dilihat demikian? Kerana walaupun tak susah baginya, tak ada kepayahan baginya, dengan hadis laisa minal bir asyamu fis safar, tidaklah, bukanlah satu perkara yang baik, kebajikan untuk berpuasa pada bulan, pada dalam keadaan safar, pada dalam keadaan safar. Jadi mereka, dalil ini diambil sebagai dalil yang menunjukkan bahawa berpuasa pada bulan, pada dalam keadaan kita bersafar itu adalah tidak, bukanlah satu kebajikan, kebaikan. Jadi itu dia menunjukkan bahawa ianya menunjukkan bahawa puasa pada waktu tersebut tidaklah afdal. Dengan dalil lain yang mereka didatangkan adalah bahawa sesungguhnya Allah suka kalau didatangi rukhsah-rukhsahnya yang diberikan. Maknanya Allah berikan rukhsah kepada kita, maka kalau kita dapat rukhsah Allah, maka kita terimalah rukhsah tersebut. Itu dimaksudnya, kita lihat dalam hadis yang menerangkan. Sebab itu sebahagian kita ulama, sebab kalau Imam Ahmad melihat kadang-kadang ada rukhsah wajib pula ke dia kata. Ada rukhsah wajib, bukan sunat lagi, bukan afdal, wajib. Seperti dia lihat kepada salat qasar, wajib. Kenapa? Nabi tak pernah lakukan selain daripadanya. Maka dilihat rukhsah ini rukhsah wajib. Jadi sebab itu dalam masalah ini, masalah yang besar juga kita harus faham. Jadi apabila kita berpendapat, saya lebih cenderung bahawa kalau kita lihat kepada dasar kemampuan, kita berpuasalah mengikut keadaan yang kita lihat boleh, dengan syarat tidaklah menyebabkan kepayahan, dengan syarat tidaklah menyebabkan kesusahan atau meninggalkan kewajiban hak-hak yang lain. Tapi kalaulah dia sebab boleh menyebabkan yang apa, meninggalkan perkara yang wajib dilakukan atau menyusahkan sebagainya, lebih utama adalah berbuka secara kita katakan dasar tadi. Wallahu ta'ala alam. Ala kulihan, ini adalah di antara kita lihat perbincangan kita dengan dalil-dalil yang lain. Kita akan pergi pada bincangan di sudut di situ. Ada sesuatu faedah yang kita nak datangkan sini adalah syariat Islamiah ini terlihat telah datangkan dengan hukum-hukum yang penuh dengan apa, kemudahan dan penuh dengan kemaafan. Maknanya sebagaimana Allah SWT menerangkan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah kami jadikan ke atas kamu dalam agama ini kesatu kepayahan, kesusahan pun, kesatu tidak ketidaksenangan pun. Haraj. Allah dalam ayat yang kita baca dibincangkan tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kamu kemudahan dan tidak menginginkan bagi kamu kesusahan. Maka dengan itu apabila kita dapati dengan safar ini, dengan dalam keadaan kita bersafar, selalunya dalam safar ini ada kepayahan, betul tak? Ada kepayahan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada as-safaru qit'atun minal azab. Safar ini adalah secebis daripada azab. Lalu Aisyah mengatakan, kalaulah Nabi tak katakan demikian, aku akan katakan bahawa azab adalah secebis daripada safar. Dia kata demikian. Kenapa beratnya safar, dia kata. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa safar ni ada kepayahan, masyakah. Maka dengan itu Allah SWT meringankan dan memberikannya roh puasa. Untuk kita berbuka pada bulan, pada siang Ramadan. Dan rukhsah ini sepatutnya kita mengambil. Kita harus menikmati rukhsah ini. Kerana dia adalah daripada rukhsah Allah SWT yang mana Allah memudahkan, membenarkan, mengharuskan kita mengambilnya. Sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, sebagai ihsan kepada hamba-hambanya. Kedua, kita lihat bahawa berpuasa disunatkan kita, seseorang itu berbuka puasa bagi orang musafir pada siang hari, istibah fi nahar Ramadan awam siyam yaum Arafah. Maka terlebih dalam puasa pada hari Arafah, dalam keadaan safar dan Asyura, maka Imam Ahmad telah mensunatkannya, memustahabkannya. Ini bagi pendapat Hanabilah, mereka lihat bahawa berbuka lebih afdal kan. Tapi apabila datang Asyura dan Arafah pada hari, pada dalam keadaan waktu tersebut, digalakkan lagi, mereka kata afdal juga berpuasa. Tapi kita katakan lebih, sebab itu saya katakan, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan afdal berpuasa kalau tak menyusahkan secara mutlak, kita katakan lebih afdal kerana dasar tersebut. Allah Ta'ala alam. Baik, kita kata ada soalan lain, kita akan sambung insyaAllah pada minggu depan bab ini. Nah. Jadi kalau orang kejap je, oh dia baru dapat dari 50-60, jadi wajib bila kata boleh puasa dia 40 tahun ke ataupun hilang? Maksudnya apa? Dia tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa kena bayar. Tinggalkan puasa kena bayar. Tadi kita katakan tadi dia dah bertaubat, dia dah ada 50-60 tahun baru dia bertaubat. Dia puasa dengan kadar kemampuan dia sekarang ni, tapi dia tetap puasa pada bayarkan hutang ni, kerana puasa adalah satu amalan yang yang syarak menunjukkan bahawa perlu diqada, perlu diqadakan berkenaan dengan untuk dia lakukan yang kesemuanya. Kita katakan lakukan keadaan-keadaan di kemampuan, penting dia bertaubat dulu, lepas tu dilakukan kadar yang dia mampu untuk lakukannya. Kerana apabila dia dalam keadaan dirinya dah mungkin lanjut dia nak buat semuanya, ini pun ada keberatan. Jadi apabila kita katakan demikian, adakah dia juga boleh gantikannya dengan fidyah? Di situ ada sebagian ulama kata boleh. Kenapa? Kerana keadaan dia sekarang ini tak boleh membayarnya. Ini mengikut keadaan ni. Tapi ala kelihatan kita katakan dia tidak seperti solat. Solat kita kata dasarnya tidak ada. Dasarnya kita kalau lihat orang ini telah tinggalkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia berpaling daripada Allah pada waktu tersebut, maka tak perlu diqada sebenarnya. Dia perlu taubat cukup. Tapi dalam puasa ni kita lihat wanita-wanita semua disuruh untuk mengqadakannya, menunjukkan bahawa puasa ni boleh diqadakan. Maka kita kata qada. Cuma adakah setiap kali, setiap tahun kena tambahkan dengan fidyah dan sebagainya? Kita tidak. Dia tidak boleh masa-masa yang disebab akibat daripada terlalu lama, kita adakah puasa sunat boleh tak boleh? Tak boleh, jangan puasa sunat. Puasa fardu dulu. Tak boleh. Pasal apa? Puasa sunat, niatnya sunat. Puasa fardu niatnya. Dan dia punya dua sifat yang berbeza. Puasa sunat sifatnya berbeza daripada puasa fardu. Kerana niat puasa sunat boleh dilakukan selepas fajar. Dan juga sebelum kita tergelincir matahari. Sebabnya kita boleh jatuhkan niat lagi. Dan seorang orang yang berpuasa sunat masih boleh berbuka di amir dirinya, boleh buka atau teruskan atau tidak. Manakala orang yang berpuasa fardu tidak demikian. Sebab itu kita tak boleh satukan sebenarnya, kita nak masukkan puasa sunat dengan puasa fardu, tak boleh. Yang sahih yang rajihnya Allah Ta'ala alam, kita kata pendapat mengatakan boleh tak kita gabungkan satu niat dengan puasa dengan niat yang lain. Kita kata kalau dah di sunat tak ada masalah, Asyura dengan hari Senin misalnya tak ada masalah. Tapi kalau nak wajib kepada sunat, tak boleh. Jadi wajib selesaikan dulu. Jadi kalau kita lihat dia mungkin dah 10 tahun tak puasa. Sering kali kita puasa lah, dengan keindah tak indah Ustaz. Akibat daripada itu kita kadarkanlah, lebih kurang yakin. Kita dari dasar al-yakin ayuzalu bisyak. Kadarkan dengan apa kita yakin, kita ketinggalan, berapa hari kita ketinggalan, kita puasa. Tapi dengan kita menyesali perbuatan kita, pertama taubatlah. Taubat itu maknanya apa? Kita menyesali perbuatan tersebut, berazam tak mau kembali lagi, kita tinggalkan daripada meninggalkan apa? Berpuasa itu. Tapi tetap kita kata puasa kerana apa? Tak ada, kita lihat tak ada rukhsah untuk terus habis. Dalil menunjukkan bahawa wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas pun mereka perlu bayar puasa mereka. Tapi kita niatkan kita gagal puasa. Sebab saya kira kemungkinan kita ada berpuasa keadaan atau lebih daripada yang kita. Okey lah, tak masalah, itu dikira sunat. Ustaz, macam mana kalau orang baru masih Islam? Dia lambat? Tak ada, lain. Kita dari rasa lain. Pasal apa kalau kita lihat dari tentang orang yang baru masuk Islam, kita kata berbeza daripada orang yang berhutang. Orang yang Muslim, dia apabila dia pencang, kita kata dia perlu berhutang. Tapi kalau seorang yang baru masuk Muslim, di situ lembaran baru untuk dia. Tak dikira sebelumnya. Tak masalah, kita akan datang fatwa juga ulama berkaitan dengan soalan ini insya-Allah. Soalan, assalamualaikum Ustaz, kalau seorang musafir puasa tiba-tiba dia pergi tumpang ke rumah seseorang, tiba-tiba si musafir tadi berbuka puasa, perlukah tuan rumah meraikan si musafir tadi dengan berbuka puasa juga? Puasa apa ni? Puasa fardu ke puasa? Kalau puasa sunat kita tak masalah, dia meraikan. Kalau puasa fardu tak boleh. Tak ada meraikan orang lain ke. Sehingga kalau kita nak suruh dia makan pun, kita suruh makan di tempat yang tak kita nampak. Jadi kita katakan seorang yang tidak ada rukhsah untuk berbuka, tidak boleh berbuka. Rukhsahnya ialah kita katakan yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau yang ditetapkan oleh syarak ialah orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Wallahu ta'ala alam. Soalan lain? Nah. Satu kes kita yang harus fardu fardu tak boleh. Tak ada rukhsah untuk orang yang tuan rumah untuk dia berbuka. Nah. Meraikannya. Nah. Dia sakit, dia sudah nazar tak? Dia kata kalau saya sempur, saya akan puasa dua bulan berturut-turut. Tapi, bila dia sempur tak, dia tak boleh. Maksudnya dia tak boleh gunakan janji dia itu untuk berpuasa. Kenapa? Kesakit? Tak, dia sudah sembuh. Dia niat, kalau saya sembuh, saya akan puasa dua bulan berturut-turut. Tapi bila dia sembuh itu, dia tak gunakan tak. So, pasal apa? Dia sakit ke? Dia tak boleh kenapa? Kerana dia uzur? Dia maksud dia sakit dulu mungkin sebab ada penyakit lah. Tapi dia ni kalau sembuh penyakit saya ni, saya niat dengan berpuasa berdua orang berdua. Tapi lepas dia sembuh tak, kita dapat tunaikan dia punya. Oh, mana dia tak dapat, dia tak dapat, tak mampu, tak sanggup lah untuk menunaikan. Bayar apa tak? Kena denda atau pengusuran tu tak? Okey. Pertama kita katakan, kenapa dia bernazar dengan nazar demikian? Kita kata elakkan dia bermenazar kerana nazar tak keluar dan melainkan daripada orang yang bakhil. Tapi kalau dah bernazar, kewajipan adalah menunaikannya. Jadi kalau dia tak boleh, dia telah bernazar, tak boleh dia menunaikan nazarnya, kita kata dia balik kepada, kita katakan hukumnya adalah membatalkannya dengan apa? Dengan taubat pertama, kemudian dengan apa? Dengan dia membayar kafarah yamin juga. Kafarah yamin murah, mudah lagi lah. Tapi dia kira kalau dia sengaja nak pergi pada kafarah yamin saja, kita kata tak boleh lah. Kita kata kalau dia mampu, selagi dia mampu, dia pun laksanakan. Tapi kalau dia tak mampu kerana dia tak boleh, dia salah pula nazar. Nazar ni nazar apa tersalah. maka dengan itu kita katakan kita boleh di situ boleh kafarah. Kerana sebab kalau orang yang melanggar nazarnya, hukumnya adalah seperti kafarahnya adalah kafarah yamin, kafarah sumpah juga. Tetapi barang siapa, kita ada dasar lagi satu, dasarnya adalah barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Maka itu tidak perintah untuk taati. Selesaikan dia punya nazarnya itu. Jadi kalaulah, adakah kita katakan dia tak boleh berpuasa, dia kerana kalau kena kesihatan sebagainya, balik kepada dia lakukan gantiannya. Beri makan misalnya. Iaitu dia fidyalah, beri makan kepada kepada orang, kepada ikut hari yang dia dia apa dia perlu lakukan sekolah enam alam. Jadi kita akan bincang, kita kata lebih baik kita batangkan fatwa-fatwa, jadi kita nampak jelaslah. Ala kulihan kita katakan dalam bernazar ni kita kata jangan nazar-nazar benda-benda yang kita lihat kita akan apa, akan menghadapi masalah. Lebih baik kita kalau nak kita dah dapat kesyukuran kita lah kepada Allah, kita lakukanlah dan kita bernazar lebih utama lagi daripada kita bernazar. Wallahu ta'ala. Nah. Kafarah itu macam mana Ustaz? Kafarah nazar ni? Kafarah nazar seperti kafarah yamin. Di mana dia lepas membebaskan hamba. Kalau tak mampu, barulah dia kita lihat dia kafaratuhu it'amu asyrati masakin wa kiswatuhum au tahriru raqabah. Maka kita ada tiga, itu berikan makan kepada 10 orang, kalau tak boleh pakaiannya 10 apa kepada 10 orang, kepada orang miskin. Kemudian kalau tak boleh juga, maka kalau dah tak mampu, ni kita utamakan dulu. Kerana dalam dasar yang apa perintah untuk kafaratul yamin ni diutamakan kepada tiga pertama. Kalau dah tak boleh, baru kita pergi kepada yang fa in la itu baru kita pergi kepada apa, kepada yang puasa 3 hari. Jangan pergi pada 3 hari dulu. Kita tengok boleh tak kita lakukan dan kita beri makan kepada 10 orang miskin dulu, ataupun kita beri pakaian atau bebaskan hamba. Kalau tak salah bebas